Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwana fi din a'azani Allahu iyyakum. Kita kembali insyaallah taala pada malam hari ini dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majelis kita sehingga menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang nafi', yang bermanfaat, yang bisa membersihkan jiwa dan qalbu kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang semakin takut kepadanya. Demikian harapan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala khabarkan, innama yakhshallaha min ibadil ulama, hanyalah orang-orang yang bisa mewujudkan rasa khasyah, rasa takut yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang melahirkan amalan saleh, takut yang menumbuhkan tauhidullah, keikhlasan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang melahirkan kesabaran menerima takdir ilahi, takdir yang menumbuhkan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, yaitu hamba-hamba Allah yang berilmu. Mereka itu hanyalah hamba-hamba Allah yang berilmu saja yang bisa mewujudkan rasa khasyah, takut yang sebenarnya kepada Allah Rabbil Alamin. Ikhwana fi din azani Allah wa iyyakum jami'an, pada kesempatan di malam hari ini kita insyaallah melanjutkan untuk membaca terkait sebuah pembahasan yang sangat penting untuk kita semua terkait tarbiyat al-aulad fi dhil kitab was-sunnah, tentang pendidikan anak-anak menurut kacamata Islam, Al-Qur'an was-sunnah. Pada kesempatan malam hari ini ada satu pembahasan terkait dengan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, bahwa Islam sangat-sangat memperhatikan pendidikan kepada anak-anak secara umum dan juga tidak terlepas keutamaan yang besar bila kita dikaruniai seorang anak perempuan. Tentunya seorang berkeluarga, dia mengharap keturunan anak-anak salehin dari kalangan dzukur, putra-putra, laki-laki, anak laki-laki yang sebagai penerus nasabnya, bahkan juga anak laki-laki harapannya menjadi para mujahidin sebagai du'at ilallah, anak laki-laki yang kuat, kuat imannya, kuat hatinya, kuat amal ibadahnya. Ini harapan kita. Namun bukan berarti bahwa keluarga yang dilahirkan di sana banat, anak-anak perempuan, maka Islam meletakkan sebuah kemuliaan dan keutamaan yang besar memiliki 6 keturunan dari kalangan al-banat, dari jenis kaum wanita, bayi perempuan. Nah, tidak benar bahwasanya Islam adalah sebuah agama yang tidak bersikap adil antara adz-dzukur wal inah. Tidaklah benar bahwa Islam adalah sebuah agama yang menelantarkan hak-hak kaum muslimat. Tidak benar. Sesungguhnya sebaliknya, Islam meletakkan hak-hak wanita yang luar biasa, memiliki manzilah, kedudukan yang luar biasa. Justru Islam lahir di muka bumi dalam rangka untuk menegakkan, meninggikan, memuliakan hak-hak kaum wanita. Namun musuh-musuh Allah, a'da'uddin wa a'da'ullah, mereka senantiasa menebarkan berbagai isu-isu atau hoak-hoak, nah, subuhat yang batilah, bahwa Islam adalah agama yang mengekang kehidupan hak-hak asasi kaum wanita. Tidak, ayuhan nas. Islam agama yang besar, agama yang sempurna. Wala yadrim rabbuka ahada. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang mulia, yang besar, telah menyatakan wala yadlim rabbuka ahada. Rabb kalian tidak akan sekali-kali mendzalimi siapapun di antara kalian. Tidak akan mendzalimi, termasuk kaum Hawa, banat Adam. Bahkan Islam meletakkan syariat yang sangat mulia, yang menjaga kemuliaan dan kehormatan wanita. Hakada Islam. Ikhwana fi din azani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak sebagaimana subhat 6 dari orang-orang a'da'ullah wa a'da'uddin tersebut. Sejak kecil, sejak mereka lahir, Islam memberikan keutamaan yang besar kepada kaum al-banat. Maka pada kesempatan kali ini, ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kami akan sebutkan beberapa riwayat tentang keutamaan mendidik al-banat, mendidik putri-putri kita. Bahwa perasaan kecewa, merasa marah, tidak suka, tidak ridho dengan lahirnya bayi perempuan adalah di antara akhlak al-jahiliyah, sebuah akhlak yang Allah cela dalam Al-Quran. Berarti dia telah tidak ridho dengan Allah yang memberikannya. Sesungguhnya keturunan, baik itu aulad ataupun banat, ada rahasia dari Allah, adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur. Kalau dia tidak ridho, marah, nah, kecewa, berarti dia telah kecewa kepada Allah dengan takdirnya. Padahal min arkal iman al iman an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, baik takdir yang bersifat baik ataupun jelek, musibah demi musibah. Dan bahwa lahirnya seorang banat itu bukan takdir yang sifatnya jelek, nah, bukan sebagai musibah, bukan, sebuah keutamaan sesungguhnya. Nah, Dan sungguh sangat dicela dalam Islam sikap menang, dia kecewa, tidak puas, marah dengan lahirnya seorang wanita. Ini adalah akhlak jahiliyah. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib. Jika mereka kaum jahiliyah diberitakan, dikhabarkan lahirnya banat, anak perempuan, maka menjadi wajah mereka merah, muswadda, hitam, marah, jengkel. Wa huwa kadhim, dalam kondisi sangat marah sekali. Ya dan billah. Yatawara minal qaum min su'in, min su'i ma busyira bih. Mereka sangat, ketika lahir bayi perempuan, seolah mereka akan menjauh dari manusia, merasa malu, malu, aib lahirnya wanita di tengah-tengah mereka. Ayumsiku ala hunin, ima dia tahan dalam kondisi merasa hina di tengah-tengah masyarakat. Amnya dusuhu fiturab, atau dia terpaksa dipendam hidup-hidup. Iya dan billah. Ini kondisi akhlak jahiliyah. Padahal ayuhan nas rahimani wa rahimkumullah, manusia tidak mengetahui mana itu sebuah kebaikan sesungguhnya. Jangan-jangan sebuah kebaikan yang disangka itu sebuah kebaikan adalah musibah. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairin katsira. Bisa jadi yang kalian anggap benci, tidak suka, Allah jadikan sesuatu itu padanya kebaikan yang banyak sekali. Fa asa an takrahu syai'an. Bisa jadi, boleh jadi sesuatu yang kalian benci, Allah jadikan padanya kebaikan, khairan kathira, kebaikan yang melimpah ruah, kata Allah. Dan itu banyak. Kenapa? Karena perkiraan manusia, nah, sebatas manusia, masih ada tendensi hawa nafsu, masih tendensi kepentingan-kepentingan yang tidak tepat. Perkiraan manusia. Nah, karena adat, karena kesukuan, karena ikut-ikutan. Nah, tidak ilmiah dan tidak mengetahui kehidupan yang nanti bakal terjadi. Ikhwana fillah azani Allah wa iyyakum. Tidak sedikit aulad banin yang mereka gadang-gadang malah menjadi anak-anak seperti anak-anaknya syayatin, iyadan billah. Memusuhi orang tuanya, berani kepada orang tuanya. Tidak sedikit. Tidak sedikit pula al-banat yang dulunya mereka merasa geram, tidak suka. Tidak sedikit dari anak-anak al-banat menjadi anak-anak yang salihat. Akhlaknya, ibadahnya, nurut sama orang tua, patuh sama orang tua, tidak sedikit. Tidak menyusahkan orang tua. Sebagaimana tidak sedikit pula buahnya anak-anak laki-laki al-baniin sejak kecil merepotkan, menyusahkan. Padahal dia senang, dia gadang-gadang. Rahasia dari Allah. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Dalam riwayat al-imam muslim rahimahullah ta'ala, al-imam muslim fi sahihihi meriwayatkan dua riwayat dari sahabiyat Aisyah radhiyallahu taala anha, datang seorang wanita menemui Aisyah radhiyallahu anha, seorang ibu membawa dua putri, seorang ibu yang miskinah, menyangking sambil membawa dua tenteng, 6 bocah putri, bocah perempuan, tenteng. Aisyah tidak punya apa-apa kecuali 3 kurma dalam sebuah riwayat. Dalam riwayat yang pertama, 1 kurma Aisyah memiliki di rumahnya, 1 kurma. Baitun Nabi, rumah Nabi, Baitu Aisyah, Baitu Siddiqah bintu Siddiq, hanya memiliki 1 kurma. Sehingga tidak heran ketika Rasul itu mengetuk pintu Aisyah, hal indaki tu'am, apakah ada makan ya Aisyah? Tidak ada. Nah, ini Rasulullah ketika mengetuk pintu Aisyah, tidak ada makanan. Syahid yang lainnya, ada tetangganya miskinah, seorang miskin perempuan, sama membawa 2 bayi perempuan. Aisyah juga tidak ada di rumah kami kecuali 1 kurma dalam sebuah riwayat. Dikeluarkan, dikasih kepada sang miskinah tadi itu. Karena 1 di belah kurma itu, 1 untuk perempuan yang 1, separuhnya untuk adiknya atau kakaknya. Diberitakan kepada baginda Rasulullah oleh Aisyah radhiyallahu anha, tadi datang seorang wanita yang miskinah. Nah, di rumah kita cuma ada 1 kurma, dibagi untuk bayi yang pertama dan yang kedua. Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, "Tubliya minal banat bi syai'in fa ahsana ilaiha kana lahu sitran minan nari." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang diuji dengan ujian dari anak-anak perempuannya, namun dia fa'ahsana ilaiha, dia balas untuk bisa berbuat baik, menjaga, merawat, mengasuh dengan sebaik-baiknya, berbelas kasih kepadanya, maka ini menjadi tameng baginya dari azabun nar, kata Nabi. Dalam riwayat yang lainnya, Aisyah memiliki 3 kurma, dibagilah rata, 1 untuk kamu yang anak perempuan, yang ini juga 1 untuk kamu juga, 3 pas karena ibu, untuk sang ibu 1 dan yang 2 untuk anaknya tadi. Ketika sang anak sudah selesai makan, yang 1 mau dimakan sang ibunya tadi, 2 anaknya meronta-ronta untuk minta kurma tadi. Namanya sang ibu, dia mengalah, dibagilah kurma itu. Nah, demikian ikhwan fillah barakallahu fikum. Nah, dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dalam riwayat yang lainnya dari Al-Imam Ahmad fil Musnad, Nafil Musnad, dan juga Al-Imam Al-Bukhari fil Adabil Mufrad, sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, man kana lahu 3 banat yu'wihinna aw yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yaqfuluhunna wa yuzawwijuhunna wajabat lahu al-janna al-batta. Qila ya Rasulullah, fa in kan isnatain wa in kanat isnataini." Dalam riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Albani dalam sahih Al-Imam Abu Dawud. Nah, Rasulullah menyatakan, menegaskan, mengkhabarkan khabar dari langit ilahi. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, pertama yu'wihin au yu'addibuhunna, sabar telaten mendidik mereka. Memang dia punya ihtimam. 6. Mendidik, mengajari adab kepada mereka, mengasihi mereka, menafkahi mereka, dan menikahkan mereka. Pertama, mendidik adab, kata Nabi. Pertama, Nabi mengatakan, yu'wihinna ayyu'addibuhunna, mendidik menjadi anak yang santun, taat, patuh, menjadi imra'at yang salihah, dan mengasihi mereka, menafkahi mereka, dan menikahkan mereka. Wajabat lahul jannatu, maka wajib baginya jannah, wajib bagi masuk surga, kata Nabi alaihi salatu wassalam. 3 perempuan. Ya Rasulullah, kalau 2 perempuan, kalaupun 2 perempuan pun juga demikian, kata Nabi. Sekalipun 2 atau 3, apalagi 3, apalagi lebih daripada itu, dia sabar, telaten, ulet, tidak minder, menjadi abul banat, menjadi apa? Abul banat, karena anak-anaknya kebanyakan perempuan, abul banat. Sabar dia, mengajari adab Nabi, mengasihi, yang tidak membedakan dengan anak kaum laki-laki yang lainnya, bersikap bijak, adil dalam kasih sayangnya, dalam pemberiannya. Maka dia pasti wajib bagi masuk surga, masya Allah. Ini fadilah. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sahabat Jabir tadi, dari wajah yang lainnya, dari Aisyah, sahih Muslim, yang tadi dari sahabat Jabir bin Abdullah, Sunan Abi Daud, yani Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari fil Adab al-Mufrad. Yang ketiga, dari seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Muslim juga, bahkan Al-Bukhari wa Muslim dan imam yang lainnya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala man 'ala jariyataini hatta tablugha ja'a yawm al-qiyamah ana wa huwa wa damma asabi'ahu wa fi lafdin dakhaltu ana wa huwa al-jannata kahataini wa ashara bi usbu'ihi al-wusta wallati taliha. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam mengkhabarkan, menegaskan pula, barang siapa yang bertanggung jawab mengasuh, mendidik, memelihara dua anak perempuannya hingga menjadi dewasa, hingga menjadi besar, sampai dia besar dinikahi oleh orang lain. Nah, dia sabar tadi. Man'alah, mengasuh, mendidik, telaten, sabar dua anak perempuan sampai dia dewasa, maka nanti dia datang hari kiamat, saya dan dia, kata Nabi, seperti ini dekat antara saya dengan dia tadi, orang tua yang memang mendidik, bertanggung jawab, mengasuh, mendidik dua anak perempuannya sampai dia besar dewasa, maka dia orang tua tadi itu, orang tuanya tadi, datang di hari kiamat. Nah, saya, kata Nabi, dan dia seperti ini. Dalam riwayat yang lainnya, saya dan dia masuk jannah kahataini. Dekat. Berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ima hadza wa ima hadza. Nah, hakikatnya. Dekat sekali. Bahkan dalam riwayat Abu Dawud, walaupun satu anak perempuan, walaupun satu anak perempuan, apalagi dua, apalagi tiga, lebih berat banyak satu saja anak perempuan, dari sahabat Abdullah ibn Abbas, berarti enam, luar biasa jumlahnya para sahabat Nabi yang meriwayatkan dari baginda Rasul tentang keutamaan anak perempuan. Dari Aisyah, dari Jabir bin Abdullah, dari Anas, dari Abdullah bin Abbas. Ini semuanya adalah para sahabat yang termasuk paling banyak meriwayatkan dari Nabi. Aisyah juga, Anas apalagi, Abdullah bin Abbas, nam Jabir juga demikian. Artinya memperkuat tentang kesahihan riwayat ini. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, man kanat lahu untha falan yu'idha walam yuhinha walam yu'tir waladahu alaiha adkhalahu Allahul jannah. Barang siapa yang punya anak perempuan walaupun satu, falam yu'idha, tidak menguburkan karena dia malu, tidak, dia bangga, dia ridha, dia sabar menerima takdir ilahi punya anak perempuan, bahkan tidak merendahkannya, tidak menghinakannya, memuliakan, menjaga, mengawasi, menjaga kehormatannya, mendidik. Walam yu'thir waladahu 'alaiha, dan tidak membedakan dengan anak laki-lakinya. Bersikap adil, bijak. Tidak mengutamakan anak laki-laki atas anak perempuannya. Adkhalahu Allahul jannah, maka Allah masukkan dia ke dalam jannahnya. Akhraj Abu Dawud kadzalika, Imam Ahmad fil Musnad. Qala Ibn Battal rahimallahu taala, atau sebelumnya dari riwayat yang lainnya, 6 juga telah datang dari riwayat yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga. Dari sahabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat al-Imam Ahmad wa Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kata Nabi, "Man 'ala ibnatain aw thalatan aw ukhtaini aw thalatan hatta yabinna aw yamuta 'anhunna kuntu ana wa huwa fil jannah ka hataini wa ashara bi usbu'ihi al-wusta wa lataliha." Adapun dari riwayat yang lainnya dari sahabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi juga menjelaskan barang siapa yang bertanggung jawab mendidik, menjaga 2 anak perempuan atau 3, atau mendidik, menjaga, membina 2 saudara perempuannya atau 3 sampai dia meninggal dunia. 6 sabar, telaten, ulet. Maka saya, kata Nabi, dan orang tadi dalam jannah seperti ini. Maka al-Imam Ibnu Battah, Ibnu Battal rahimallahu taala dalam Fathul Bari, "Haqqun 'ala man sami hadzal hadits an ya'mala bih liyakuna rafiqan nabi fil jannah wala manzila fil akhirah afdal min dalik." Kata Ibnu Battal rahimallahu taala, maka sepantasnya, seharusnya bagi yang mendengar riwayat ini, maka hendaknya dia bisa melakukannya, mengamalkannya. Kenapa? Sebagai sebab menjadi rafiqan nabi, menteman nabi fil jannah. Dan tidak ada kedudukan dan posisi yang di akhirat. Nah, posisi di akhirat yang lebih afdal daripada apa? Menjadi rafiqan nabi, teman nabi di dalam surga, jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kedudukan fil jannah fil akhirah yang lebih afdal, yang lebih utama tentunya menjadi teman nabi. Maka mendidik al-banat, membina mereka, mengawasi mereka, menjaga kehormatan mereka, menyayangi mereka, sebuah sebab yang tidak hanya menuju jannah Allah, bahkan sebuah jalan yang bisa mengantarkan menuju tempat yang paling mulia, menjadi rafiqun nabi, teman dekat Nabi alaihi salatu wasalam, sekalipun belum pernah melihat Nabi. Nah, di dunia tapi ada jalan, tariq, nah, untuk bisa ke sana. Di antaranya apa? Bertanggung jawab, serius, jujur untuk membina, mendidik banatuhu, anak perempuannya. Dari riwayat ini semuanya menunjukkan juga sebagai dalil, sebagai hujjah tentang batilnya bahwa Islam adalah nam tidak bersikap adil kepada anak-anak al-banat, tidak menempatkan posisi yang mulia. Kalau mereka menjadi ummahat, menjadi seorang ibunda, maka posisi ibunda di mata anak-anaknya jauh-jauh lebih utama daripada ayahandanya. seorang anak, sisi anak dalam memberikan kebaikan antara al-ab wal um, maka perbandingannya adalah 3 kali lipat daripada ayahanda. Kata Nabi, man ahakku, siapa yang paling berhak untuk saya berbuat baik? Al-um. Siapa lagi ya Rasul? Al-um. Siapa lagi? Al-um. Sampai 3 kali, baru yang keempat al-ab, abuka. Demikian ikhwana fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Sedikit pembahasan kita di malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, bahwa di antara kewajiban kita sebagai kaum muslimin, terutama yang berkeluarga, punya kewajiban besar, tidak boleh menelantarkan al-banat, tidak boleh menyanyiakan al-banat, sebuah tanggung jawab yang besar, bahkan sebagai jalan untuk mengantarkan dirinya, kalau dia mau sabar, ikhlas, dan sungguh-sungguh menjadi rafiq, sahabat Nabi fil jannah. Ilahuna naqtafi bihadal miqdar, wa sallallahu nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.